ظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sahabat Hang dimanapun antum berada yang kami cintai, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita dan juga pertemuan yang lalu dan akan datang. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada saat, pada waktu yang berbahagia ini dalam rangka taat kepada Allah. Kiranya Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan kita di jannatullahin na'im yauma, pada hari bertemu dengan Allah, di mana ketika itu tidak lagi berguna pangkat, jabatan, harta, dan seluruh atribut dunia tidak ada lagi gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwan dan akhwat semua yang kami cintai, pada pertemuan kita kali ini, insyaAllah Azza wa Jalla kita akan lanjutkan dari kitab Syu'mul Ma'siyah yang dikarang oleh Syekh Dr. bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sadhan hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah satu murid daripada Syekh bin Baz rahimahullah. Pada liqa-liqa pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita bahas tentang bahaya dan dampak maksiat dari buku ini. Sesungguhnya bahaya kemaksiatan adalah sangat, yakni pahit sekali di dunia, kemudian di akhirat, di alam kubur, dan di samping itu juga di akhirat nanti. Sesungguhnya kalau ini kita ta'amuli dan kita pikir dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, pasti kita dapatkan bahwa dosa itu adalah tidak obahnya bagaikan racun yang dimakan, yang dimasukkan ke dalam tubuh. Begitulah permisalan dan pelaksanaan permisalan yang disebutkan para ulama kita tentang bahaya dosa dan pelanggaran kemungkaran yang dilakukan seorang hamba terhadap hatinya. Karena hati itu adalah makanannya dan merupakan pokok dan dasar hidupnya. Hati adalah dengan ilmu yang bermanfaat serta berubudiyah, beribadah yang hak dengan hak kepada Allah Subhanahu wa Taala, serta sakitnya dan bahkan matinya hati adalah karena maksiat, apalagi berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nasallahu alaihi wa sallam. Pada kali ini kita akan membahas bagaimanakah solusi daripada sekian tumpuk permasalahan yang mengerikan bagi seorang hamba yang nas'alullah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Sadhan setelah menyebutkan, menjejerkan beberapa petaka-petaka maksiat, maka beliau membawakan faslun at-taubatu wa syurutuha. Taubat dan pembahasan tentang taubat dan syarat-syarat yang berkaitan tentang taubat. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa taubat seorang hamba tidak akan diterima kecuali dengan tiga syarat. Syarat tersebut adalah an-nadamu wal-ikhla'u wal-azm. Yaitu yang pertama adalah an-nadam, penyesalan. Seorang hamba harus menyesal dari perbuatannya. Wal-ikhla', yaitu melepaskan dosa tersebut, menjauhkan dosa tersebut dari dirinya. Yang ketiga adalah al-azmu, yaitu azam, tekad untuk benar-benar dan jujur di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi. Kemudian dengan syarat yang tiga ini pun diterima adalah sebelum habis waktunya diterima taubat seorang hamba, yakni pada waktunya. Maka bisa kita tambahkan ada syarat yang keempat, yaitu fi waktihi, pada waktunya yang diterima. Karena taubat apabila sudah ruh, sudah digargarah, sudah dikerongkongan, orang sudah sedang sekarat, gargarah, ataupun matahari sudah terbit dari barat, maka tidak diterima lagi taubat saat itu. Maka itulah syarat yang keempat, menyesal, meninggalkan, bertekad, kemudian pada waktunya. Lalu yang kelima adalah waraddil mazalimi ila ahliha, mengembalikan kezaliman-kezaliman seseorang itu kepada pemiliknya. Kalau hal itu adalah berupa harta ataupun merupakan yakni sesuatu yang bisa dikembalikan ataupun mengembalikan harganya atau minta maaf dengannya, dan ini adalah ada silang pendapat para ulama, ikhtilaf di kalangan ahli ilm, apakah ketika dosa kita kepada orang lain tersebut ini adalah berkaitan tentang dosa antara seorang hamba dengan hamba, yaitu apabila yang dosa seorang yang ingin taubat itu adalah berkaitan tentang hamba dan berkaitan tentang harga diri menggunjingnya ataupun dan yang lain-lain, maka ahlul ilmi berikhtilaf, berbeda pendapat di dalam hal ini. Sebagian para ulama mewajibkan, sebagian tidak, maka dikembalikan kepada yakni rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam mentafsirkan nadam wal ikhla'i wal azm, menyesal, melepaskan dan bertekad itu maksudnya apa? Kata beliau rahimahullah, fa amma an-nadamu fa huwa an-nadamu ala ma salafa min adh-dhunub. Adapun syarat yang pertama dari syarat diterimanya taubat, yaitu menyesal, maksudnya apa? Yaitu menyesal dari seluruh dosa-dosa, dari dosa-dosa yang telah terlanjur ia lakukan. Karena betapa ikhwatal iman rahimakumullah, sebagian manusia tidak cukup baginya untuk bermaksiat kepada Allah, namun bahkan dia bukannya menyesal, namun dia bangga dahulu masa laluku begini loh. Kalau berkaitan ketika diceritakan kepadanya tentang kepremanan, kalau bicara tentang preman, saya jauh lebih tinggi lagi kepremannya. Saya lebih hebat lagi. Kalau masalah korupsi, saya lebih tinggi lagi katanya. Wallahul musta'an. Muncul di dalam hatinya rasa paling hebat dengan maksiat, bangga dengan maksiat masa lalunya, maka ini bukan orang yang bertaubat. Ketika hal itu disinggung, Wallahul musta'an, seharusnya dia tersentak, ya Rob, saudaraku ini telah terjatuh pada dosa-dosa yang aku dahulu telah terjatuh padanya. Ya Rob, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepasikan setelah aku taubat daripadanya. Setelah aku takwa, ya Rob, aku berlindung kepadamu dari kepasikan dan kembali kepada pasik. Sebagian manusia dia bercerita tentang dirinya, masa-masa lalunya, nostalgia keburukan-keburukannya, maka hal ini bukanlah orang yang bertaubat. Jadi yang pertama adalah an-nadam, menyesali dosa-dosa yang telah terlanjur. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, wa ammal azmu, adapun tekad yang dimaksud adalah al-azmu alla yu'awidahu fil mustaqbal. Yaitu tekad, keputusan hati, kejujuran jiwa di dalam, yakni dia betul-betul ingin. Wa ammal ikhla'u, adapun ikhla' meninggalkan, maksudnya adalah al-ikhla'u an-dhambi fil hal. Yaitu meninggalkan dosa-dosa perbuatan maksiat itu fil hal, sekarang juga. Pada saat dia mengaku ingin bertaubat, maka saat itu dia sudah harus melepaskan segala kemaksiatan. Kalau dia berupa harta milik orang lain, milik negara, milik perusahaan, maka dia seketika, ya Rob, ini bukan milikku. Maka seketika itu dia selamatkan diri daripadanya. Kalau yakni al-iqla'u ala ma salafa min adh-dhunub, meninggalkan seluruh dosa yang telah terlanjur itu, dia lepaskan dari dirinya sisa-sisa yang masih ada. Kalau dia adalah berupa fitnah-fitnah terhadap wanita dan seterusnya, maka seluruh apa sarana-sarana menuju kemaksiatan yang lampau, maka dia buang semua. Berupa nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi, dia buang. Nomor telepon yang biasa dihubungi wanita, fitnah baginya, maka dia ganti. Email-email, ataupun tempat-tempat yang biasa di sana, maka dia menghindarinya. Maka itu semua menunjukkan kesahihan taubat seorang hamba. Adapun masih dia simpan fotonya, ataupun saldo-saldo yang masih tersisa, masih dia tahan-tahan saja, maka orang tersebut bukanlah orang bertaubat. Wa ammal azmu, adapun tekad, maksudnya adalah al-azmu alla yu'awidahu fil mustaqbal. Tekad yang sudah bulat, ketulusan hati untuk tidak kembali lagi. Janji terhadap diri sendiri, antara diri dengan Allah, ya Rabb, untuk tidak kembali lagi. Untuk masa-masa yang datang, ya Rabb. Jadi, yang tadinya adalah syaitan yang menghiasi berbagai bentuk kemaksiatan di dalam hatinya sesuatu yang indah, berubahlah kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang dimurka dan dibenci oleh hatinya. Maka dia berjanji untuk tidak kembali ke sana. Sudah putus tekad dia untuk tidak melakukan lagi. Maka sudah habis talak tiga sudah. Tidak ada lagi rujuk. Dan tidak ada iddah. Enggak ada senggang waktu untuk berpikir dan lain-lain lagi dalam permasalahan ini. Itulah yang ada pada dirinya. Itulah baru bertaubat yang sahih. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al, yani apa? Wa karrih lainal kufra wal isyan, ya Allah, buatlah sesuatu yang dibenci di hati kami, kefasikan dan kemaksiatan kepada-Mu. Wa zayyinil iman fi qulubina, dan hiasilah iman dalam hati kami. Begitulah doa mereka. Perkataan Imam Ibn Al-Qayyim ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, diambil daripada bukunya Imam Ibn Al-Qayyim yang bernama Madarijus Salikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia Bani Adam adalah khata', yakni banyak salah, sering melakukan pelanggaran dan salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang taubat, cepat sadar, cepat taubat. Oleh karena itu ahli ilmu mengatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus mesti mubadarah bersegera. Taubat itu harus disegerakan. Maka dia adalah ala taubat kepada Allah Azza wa Jalla ala sabilil faur, yaitu dengan cara yang dipercepat, dengan tidak boleh diperlambat-lambat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan di dalam kitab Ihya'nya, Ihya Ulumuddin, mengatakan i'lam annahu idza kana mutanawil as-sum idza nadima yajib alayhi ay yataqayya. Ketahuilah bahwasanya apabila ada orang yang terlanjur memakan racun, ketika seseorang makan racun tersebut menyesal dari racun tersebut. Ada orang yang sengaja memakan racun umpamanya, lalu dia menyesal, maka wajib baginya untuk memuntahkan kembali racun tersebut seraya memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sampai muntah dan dia bersihkan perut-perutnya itu. Jadi dia kembali memuntahkannya dengan cara membatalkan fungsi daripada racun sebelum beracun itu bereaksi di dalam tubuhnya dan mengeluarkannya dari lambungnya, dari usus-ususnya semua. Ala sabilil fawri wal mubadarah, dengan cara yang yakni dengan disegerakan dan dengan dipercepat. Kalau udah lama-lama begitu dia memakan racun, maka dia kalau mau menyesal harus saat itu juga masukkan jari ke dalam mulutnya sampai muntah, memuntahkan seluruh isi perutnya. Enggak boleh dia, saya menyesal dari racun ini, dah, tapi nanti sore ajalah saya muntahkan, atau besok pagi. Tidak, dia mubarak, wajib bersegera kalau mau selamat. Maka kata beliau, famutanawil sumumiddin wa hiya dhunub, maka mereka yang terlanjur memakan racun-racun agama, yang hal-hal yang meracuni agama, itulah berupa dosa-dosa. Aula bi an yajib alaihi ruju' anha, lebih berhak lagi seseorang untuk lebih bersegera untuk kembali daripadanya. Bittadarukin mungkin, yaitu dengan yakni menyesal sedini mungkin, melakukan tindakan-tindakan aktivitas khair, amal saleh yang menutupinya, seraya beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم إني أسألك العفو والعافية، استغفر الله أتوب إليك، استغفر الله وأتوب إليك. Sebagaimana keselamatan tubuh dan jasad seorang yang sudah terlanjur memakan sesuatu yang berupa yakni membahayakan berupa racun, maka dia diterima taubatnya dari racun harus bersegera. Kalau tidak, dampak dari racun itu sudah menyebar di seluruh tubuh. Maka racun-racun yang bersifat yakni agama pun, racun yang maksiat-maksiat itu lebih berbahaya lagi kalau diperlama-lama. Itulah yang kita sebutkan di antara dampak-dampak maksiat yang di kitab Ad-Da'wa Dawa, menghilangkan rasa malu, menghilangkan yakni al-ghirah, api kecemburuan yang Allah titipkan dalam jiwa, menyebabkan kegundahan dan kesedihan yang tiada tara apabila diberikan kepadanya kesenangan dunia yang paling enak, belum mampu untuk mengobati kegersangan jiwa yang Allah timpakan padanya. Itulah apabila sudah maksiat itu menguasai, sudah yakni memenuhi tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka sudahlah. Error sudah. Programnya memang error. Dia tidak ingin maksiat lagi, tapi dasar program sudah error. Dia ingin berbuat baik sampai-sampai sebagian mereka, ketika mereka maksiat, dia sedang taat kepada Allah menurutnya. Seperti orang Syiah, dia mut'ah, melakukan zina, dia anggap itu taat kepada Allah. Error sudah. Yang seharusnya membuang malah di-save. Seharusnya di situ membuang, al-hadaf, membuang. Semakin dia buang, semakin muncul. Karena error sudah, program. Itu harus diinstal ulang. Yang mampu menginstal ulang itu, dialah pemiliknya. Karena kode-kode masuk ke dalam akses itu, hanya pemiliknya saja. Itulah Rabbus Samawati Wal Ard, yang mampu menyenggel hati, dia pula lah yang mampu merubah segel, membuka segel itu. Kalau tidak bersegera, maka menjadilah hati terkunci dengannya, menjadi tabiat dan sibghah, warna bagi seseorang. Kalau sudah seperti itu, tipis harapan untuk berbuat baik. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ihtimamul abdi bidhanbihi da'in ila tarkih. Perhatian seorang hamba terhadap dosa-dosanya akan yakni menyuruh dia untuk meninggalkannya. Maka seorang hamba harus peduli dengan dosa-dosanya. Harus cepat dia ini, jangan dia lalaikan hal tersebut. Kalau sudah terlanjur melakukan dosa, jangan adem ayam aja. Langsung astagfirullah, menyesal, menangis. Itu orang yang memperdulikan. Jangan dianggap remeh. Wa nadamuhu alaihi miftahu taubatih. Penyesalan seorang hamba terhadap dosanya itu merupakan kunci taubat. Maka an-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan bagian dari taubat itu sendiri. Jangan malah bangga dengannya. Cerita. Kita lihat di koran-koran. Wallahul musta'an. Sudah jadilah wanita pada hari ini bangga dengan kemaksiatan. Aib itu sudah dianggap ngetren. Sampai pada tingkat klimaknya seorang wanita di Eropa sana melahirkan seekor anjing. Allahul musta'an. Anaknya anjing. Bahkan dimasukkan koran dia dengan bangganya. Satu-satunya wanita di dunia yang mampu melahirkan anjing. Allahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Anjing binti kalbun binti khinzir. Wallahul musta'an. Wa la yazalu al-'abdu yahtammu bidh-dhanbi hatta yakuna lahu anfa' min ba'di hasanatihi. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, senantiasalah seorang hamba memperdulikan, yakni tanggap dengan dosa-dosa yang dia lakukan, sampai kadang-kadang dosanya itu lebih bermanfaat baginya dari sebagian kebaikannya. Loh kok? Iya. Kadang seorang hamba terlanjur melakukan sesuatu, maka dia peduli dengan dosanya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ya Rabbi aznabtu. Ya Rabbi aznabtu. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku berdosa. Ya Rab, dari hatinya. Bukan ucapan seperti nyanyi-nyanyi cengeng pada hari ini. Aku takut dosa, aku takut dosa. Namun dia tetap sedang berdosa. Dia nyanyi pakai musik, pakai rock, pakai joget-joget dan seterusnya. Dan di situ adalah wanita dan seterusnya. Mempertontonkan aurat dan yang lain-lain. Lalu dia mengatakan, aku takut dosa, aku takut dosa. Sungguh. Mereka itu adalah para pendusta. Dajjal. Mereka itu adalah zanadiqah. Orang-orang zindiq, kata Imam Ahmad dan kata Imam Syafi'i. Ketika ditanya munculnya nyanyian-nyanyian di zaman mereka atas nama agama, maka kata para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu munculnya tidaklah muncul ke dalam Islam hal itu kecuali dari kalangan orang-orang zindiq, zanadiqah, orang-orang yang pura-pura Islam. Jelas muka-muka mereka, jelas ini mereka, status mereka. Biarpun orang awam mengira mereka adalah wali. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan satu kata yang mirip dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa kam min ma'siyatin tudkhilu al-'abda jannah wa kam min hasanatin tudkhilu al-'abda an-nar. Berapa banyak yakni hamba-hamba yang masuk surga gara-gara maksiat, dan berapa banyak hamba yang masuk neraka gara-gara kebaikan yang dilakukan. Kok begitu-begitu? Iya. Maksudnya ikhwat al-iman wallahu ta'ala alam, karena ada sebagian hamba ketika dia terlanjur melakukan dosa, dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia pun yang tadinya lalai dari banyak kebaikan, maka dia habis itu karena ketakutan dosanya, maka dia pedulikan. Yang tadinya enggak salat sunnah, maka dia salat sunnah. Ya Rabbi, ya Rabb. Yang tadinya dia jarang wudu, maka selalu wudu, sehingga membuat dia masuk jannah. Tapi berapa banyak kebaikan-kebaikan seorang hamba sudah merasa belajar dikit, sudah belajar, sudah ini sedikit melakukan sesuatu kebaikan, maka dia sombong dan ujub, malah kebaikannya menutupi dari berbagai kebaikan-kebaikan yang jauh lebih agung. Sibuk dia mengangkat-angkat telur dengan kebaikannya, takjub dan ujub, bangga diri dengan kebaikannya, maka membuat dia masuk nar. Allahul musta'an. Berkata Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, "Innal a'minna a'mala bani Adam turfa, fa idza rufi'at sahifatun fiha istighfar, rufi'at bayda, wa idza rufi'at sahifatun laysa fiha istighfar, rufi'at sauda." Sesungguhnya amal-amal bani Adam itu diangkat. Dan ini menunjukkan akidah Sunnah, Allah itu di atas, amal diangkat. Maka nampaklah kerancuan dan keburukan akidah mereka yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, amal mau taruh ke mana ya? Enggak ke atas, enggak ke kiri, enggak ke kanan, ke bawah. Amal mau ditaruh di mana? Enggak bisa dia angkat. Banyak kali ayat-ayat mengatakan Al-Quran kami turunkan. Amal kalian saya angkat, kata Allah. Kami turun. Itu semua menunjukkan jelas aqidatus salafus salih. Tidak pernah dipertentangkan hal ini oleh salafus salih kecuali oleh ahlul kalam, orang-orang falsafat-falsafat yang mengikuti metodologi beragamanya ahlul Yunan. maka alangkah buruknya mereka. Tidak mengambil agama mereka dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Maka amal mereka paling buruk, hati mereka lebih buruk dan menjijikkan lagi. Maka Allah azab mereka tiada mendapatkan kelezatan di dunia, apalagi di akhirat. Kelezatan yang kita lihat ada pada mereka tidak mampu menutupi kesedihan dan kegalauan yang Allah titipkan pada mereka, sehingga mereka paling butuh dengan kemping, paling butuh dengan ini karena stres. Bahkan profesor doktor mereka yang membuat teori-teori untuk mendapatkan kebahagiaan menjadi bukunya bestseller, buku terlaris dunia. Yani da'i qalaq wabda'il hayah. Tinggalkan saja itu bersedih, mulailah hidup baru bahagia. Itulah judulnya kira-kira. Namun ternyata penulis buku ini sendiri mati bunuh diri kota lima. Karena tidak ada ketenangan batin yang hakikah kecuali seperti firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah hati jadi tenang, tenteram. Nas'alullaha al-hidayah wa taufiqa fid dunya wal akhirah. Kembali kita kepada perkataan Abdullah Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, sesungguhnya amal-amal Bani Adam manusia diangkat ke langit. Apabila diangkat amal-amal tersebut, ternyata di catatan, di sahifah lembaran amalnya terdapat padanya istighfar, maka diangkat Allah lembaran-lembaran tersebut baydaun, dengan lembaran putih, bersih. Wa idza rufi'at sahifatun laysa fiha istighfar, apabila ternyata catatan amalnya adalah berupa lembaran-lembarannya tidak ada tertulis di sana istighfar, rufi'at sauda, maka diangkat kepada Allah dalam keadaan hitam. Maka catatan hitam yang ada. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, beristighfarlah kalian selalu setiap waktu, karena kalian tidak tahu kapan diijabahkan bagi kalian. Maka adalah seorang hamba ketika duduk, berdiri, ketika di rumah, di luar, di mana-mana, astaghfirullah ya rab, astaghfirullah, atubu ilaik, astaghfirullah. Itulah orang yang seluruh waktunya yakni berkah, yang catatan amalnya putih, bersih. Maka fal istighfar huwa sifatul mu'min, beristighfar itu adalah merupakan sifat seorang mu'min. Beristighfar atau taubat itu merupakan ciri-ciri yang mendasar bagi seorang mukmin. Berbeda dengan orang kafir, justru bangga dengan maksiatnya, sombong dengan keburukan-keburukan dirinya. Keburukan yang dalam hatinya jauh lebih buruk lagi. Maka syaitan, begitu dia, iblis la'atullahi alaih, ketika dia sombong kepada Allah, Allah robah fisiknya, mukanya yang paling bagus menjadi seburuk-buruk muka. Dan hatinya jauh lebih buruk dan lebih murka lagi. Begitulah seorang hamba. Terkadang kita melihat seorang manusia, mukanya cantik, mukanya ganteng, namun dia adalah manusia yang paling dibenci oleh, dia adalah sosok yang paling dibenci oleh manusia dan masyarakat. Kenapa? Karena Allah telah merubah mukanya, telah berubah hatinya lebih buruk lagi. Terkadang ada seorang hamba, mukanya kalau kita lihat satu sisi biasa-biasa saja, bahkan jelek, namun karena kesalehan dirinya menjadi orang yang paling dipuja dan dicinta. Maka istighfar itu sendiri, taubat itu merupakan ciri khas orang mukmin. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan di atas. Faqala Nabi alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'mini mathalus sumbulah." Permisalan seorang mukmin itu adalah bagaikan sunbulah, bagaikan bulir, bagaikan mayang padi, bagaikan yakni tangkai, bagaikan tangkai padi. Bagaimana tangkai padi? Fastaqimu marrah wa takhirru marrah. Bulir padi itu terkadang dia tegak, terkadang dia merondok, dan merondoknya lebih sering. Wa mathalul kafir mithlul urzah. Pelaksanaan, permisalan seorang kafir itu bagaikan laksana, yakni laksana pohon yang kokoh di dalam ketawaduan dan di dalam penyesalan-penyesalannya. Tidak ada menyesal, tidak ada merondok. Pohon besar yang congkak, enggak ada dia merondok-rondok, enggak ada. Sudah maksiat masih tertawa lagi. Sudah korupsi masih senang lagi. Dia berpikir bagaimana korupsi lagi. Kalau perlu, sana lagi pergi muka nih, operasi muka. Datang lagi. Tukar nama lagi, bohong lagi. Tidak ada penyesalan, datar saja bagi mereka. Seluruh apa yang di muka bumi, halal dimakan. Kecuali meja, itu pun karena keras. Begitulah mereka punya kaidah. Seluruh yang di laut, halal. Kecuali kapal selam, itu pun karena tak bisa dimakan. Tidak ada kaidah. Tidak ada. Yakni, yang membuat mereka merondok. Karena syaitan mereka telah menguasai mereka. Tidak ada sifat malu, tidak ada ghirah, kecemburuan dalam hati. Itulah permisalan orang kufar. Bagaikan yakni pohon yang berdiri dengan kokohnya di dalam permasalahan, tidak ada rasa malu lagi, tidak ada taubat-taubat, tidak ada rujuk. Wallahul musta'an. Oleh karena itu pernah kita singgung seorang laki-laki yang datang begitu sehat, bugar badannya. Nampak dari ucapannya agak sombong. Rasulullah SAW menanya, pernahkah engkau demam? Kata dia, ya Rasulullah, tidak tahu aku itu demam apa itu. Pernahkah engkau penyakit ini? Enggak, ya Rasulullah, aku tak tahu itu. Pernahkah engkau sakit ini? Enggak, ya Rasulullah. Setelah orang ini pergi, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat ahlun nar, penduduk neraka, lihatlah itu. Maka Allah biarkan dia, karena sudah dikasih tahu, sudah kasih tahu, enggak mampan. Allah itab. Allah, yakni, peringatkan dia dengan sakit dan seterusnya di awal-awal. Dia melakukan maksiat, enggak peduli dia. Enggak ada istighfar, enggak ada taubat. Akhirnya Allah sudah. Allah luaskan dunia semuanya. Begitulah orang kufar. Maka ketika Allah cabut nyawa terbelalak, baru tahu dia ada alamul akhirah. Ternyata semuanya itu berakhir sudah. Halaka anni maliyah. Yakni apa? Sudah hancur binasa harta dariku. Kerajaan-kerajaanku sudah habis, sudah ditinggal. Maka begitulah orang-orang kufar. Berbeda seorang mukmin. Meronda, ya Rabbi, ya Rab. Kalaupun dia terlanjur berbuat dosa, dia meronda lagi, ya Rab. La tazal mustaqimatan hatta takhirra wa la tashur. Orang kafir itu senantiasa terus tegak, enggak ada meronda-meronda, enggak ada nunduk. Sampai dia itu hatta takhirra. Kalau dia sudah menunduk, maka dia artinya dia sudah jatuh. Wala tashur, dan dia tidak terasa bagi dia. dia itu sekalian kalau apa merondoknya itu sudah jatuh, hancur sudah. Kena tebang habis, baru dia. Bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi diriwayatkan oleh al-Imam, yang disebutkan oleh apa dinukil dalam kitab Sahih al-Jami', Jami' Saghir, tentang permisalan seorang mukmin dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat diri kita, kalau lihatlah diri Anda, kalau sudah melakukan dosa, enggak ada merondok, enggak ada taubat, enggak ada apa, itu menunjukkan petaka tersendiri. Bahkan sudah terbiasa dengannya. Bahkan menganggap indah itu dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang sahih disahihkan para ulama kita, bahwa la yaqbalullahu taubatal mubtadi' hatta yada' yani bid'atah. Allah tidak menerima taubat orang ahlul bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahan mereka. Karena itu muskilah. Dan jarang mereka taubat. Bagaimana mereka taubat dari sesuatu yang mereka anggap itu syariat. Doa Rasulullah begini sendirian. Habis salat jama'i. Oh iya. Kan kita jama'inya lebih abdal. Kalau di kuburan harus pakai azan, harus pakai qomat. Padahal tidak satu pun imam ulama yang mengatakan kayak gitu. Allahul musta'an. Dan mereka itu indah, anggap baik. Enggak pernah belajar dengan baik, Islam dengan baik dari ahli ilmu. Mana buku Imam Syafi'i yang kamu baca? Mana bukunya Imam Malik? Mana Imam Bukhari? Yang ada itu taqlidul a'ma. Taqlid buta. Taqlid itu berasal daripada qallada yuqallidu taqlid. Yakni, apa namanya, tali yang mengekang leher-leher, yakni kerbau-kerbau dan sapi-sapi itu namanya adalah qiladah. Yang menggiring ke kiri katanya, biarpun bayi kecil menarik apa? Balita yang menariknya ke kiri, dia ke kiri, kanan ke kanan. Karena hidungnya telah ditusuk. Kalau enggak diikutkan sakit dia. Begitulah mereka ahlul bidah. Mereka sedikit tersinggung ketika yakni meninggalkan, mengingin mengamalkan sunnah. Sok-sok alim loh. Orang banyak aja kayak gini. Langsung dia kesakitan. Adapun ahli sunnah, mau bilang apa loh. Yang penting kalau sudah ada dalilnya Al-Quran dan sunnah, gua enggak mau tahu. Saya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun mereka, taqlidul a'ma, pusing bagi mereka. Sedikit kata, lalu mereka terhempas. Yani langsung ke pantai, pusing mereka menghadapinya. Berkata bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ila Allah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menghitung qomat kamitnya mulut Rasulullah sampai 70 sampai 80 kali sampai 100 kali dalam satu majlis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Perintah sabda Nabi SAW, "Inni atubu fil yawm 100 marrah." Saya bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Fa idza kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar fa nahnu min babi aula. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja minta ampun kepada Allah yakni 100 kali dalam sehari, padahal dosanya telah diampuni Allah yang telah lalu dan akan datang, Allah telah ampuni seluruh dosanya, maka kita lebih aula, lebih berhak lagi, lebih pantas untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dan aku taubat padamu. Wa qadin ghamasna fi awhali dhunub. Karena justru kita juga sudah tenggelam di dalam lumpur-lumpur maksiat. susah pergi daripadanya, susah meninggalkannya. Karena lumpur itu sungguh menahan, tak bisa cepat di situ. Meninggalkan dosa lebih jauh lebih enak, lebih mudah daripada bertaubat daripada maksiat. Lihatlah bagaimana betapa berbahagianya Allah SWT dengan taubat seorang hamba, hambanya. Padahal taubat itu tidak bermanfaat bagi Allah dan tidak memudaratkannya. Taubat seorang hamba, kalaupun seluruh hamba bertaubat kepada Allah, tidak menambahi kemuliaan dan keagungan serta sifat ilahiyah Allah SWT. Kalaupun mereka tidak ada yang taubat, tidak memudaratkan Allah SWT. Hanya diri mereka lah mereka yang mudarati. Qala Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu ashaddu farhan bi taubati 'abdi." Allah jauh lebih berbahagia, bergembira dengan taubat seorang hambanya daripada hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepada Allah, min ahadikum, dari salah seorang kalian ketika apa? Kana ala rahiyati ala rahilatihi bi ardi fulah, ketika dia berada di atas tunggangannya di tanah, di padang pasir. Famfalatat minhu, lalu tunggangannya itu lepas dan pergi daripadanya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh, padahal makanan dan seluruh minuman dan makanannya, perbelanjaannya berada di atas kendaraannya. Fa ayisa minha, lalu dia pun putus asa daripada makanan dan minumannya, dia akan mati sudah. Dan dia tidak perlu pergi jalan lagi. Namanya padang pasir tiada tepi. Dan akan kehausan dan akan kelaparan, tak ada makan. Maka dia pun berputus asa. Fa'ata syajarah, lalu dia bernaung di bawah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, lalu pun dia tidur di bawahnya. Berbaring-baring di bawahnya dalam keadaan berputus asa. Waqad ayisa min rahilati, dia putus asa daripada kendaraannya, sudah pergi sudah. Dilihat kanan kiri kanan, tak ada nampak bayang-bayang lagi kendaraan lagi. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia berada dalam posisi putus asa yang sudah betul-betul putus asa, idh huwa biha qa'imatan indah, sekonyong-konyong dia lihat kendaraannya berada berdiri tegak di sampingnya. Fa akhadha bi khutamiha, lalu dia mengambil tali kekangnya. Tsumma qala, lalu dia berkata, min syiddatil farah, karena kegembiraan yang bersangatan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan akulah rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah, keliru lisannya karena kegembiraannya. Mah, orang yang sudah kegembiraan yang seperti ini, masih Allah lebih gembira daripada hamba yang seperti ini. Allah lebih gembira lagi terhadap taubat seorang hamba daripada seorang hamba yang kehilangan kendaraan lalu datang dan dia dapatkan kembali. Dalam suasana yang kegentingan di tengah padang pasir yang tidak ada makan dan minum di sana. Allah lebih berbahagia. Itulah fadilah taubat. Itulah ganjaran taubat. Dan demikianlah kedudukan dan urgensi daripada taubat itu sendiri. Menunjukkan al-makhraj, jalan keluar daripada petaka maksiat yang begitu banyak, tidak ada kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar pahitnya taubat, pahitnya obat lebih utama daripada yakni bersabar di atas yakni kemaksiatan itu sendiri. Bersabar. Maka bersegera untuk bertaubat itu adalah hukumnya wajib. Karena mengakhirkan taubat itu sendiri adalah menunjukkan, membutuhkan kepada taubat yang lain. Mengakhirkan taubat sendiri butuh kepada taubat. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa qalla an takhthuru hadhihi bi bali at-ta'ib bal indah. Sangat sedikit hal ini terbayangkan bagi seorang yang bertaubat, di hati orang yang bertaubat. Yang ada dalam hati manusia, annahu idza taba min adz-dzam, apabila sudah taubat dari dosa, lam yabqa alaihi syai'un akhar, tidak ada lagi yang sesuatu yang lain yang harus dia taubat padanya. وقد يبقى عليه التوبة من تأخير التوبة padahal masih ada sesuatu dosa yang harus dia taubat daripadanya, yaitu apa? Melama-lamakan taubatnya itu sendiri. Mentakhirkan, mengulur-ulur taubat itu sendiri adalah dosa yang harus taubat daripadanya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, innahu la yaqifu khatiri fil mas'alah aw asy-syai'i aw al-halah allati tushkilu alayhi. Kadang-kadang yakni muncul yang dalam khatir dalam pikiranku suatu permasalahan atau sesuatu hal atau satu kondisi yang muskilah bagiku, tidak bisa aku pecahkan, tidak bisa aku jawab. Fa astaghfirullah ta'ala alf marrah, maka aku pun meminta ampun kepada Allah 1000 kali atau akthar ataupun lebih dari 1000 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah ya rabb, astaghfirullah, astaghfirullah, sampai ribuan kali. Akthar atau aqal, lebih 1000 atau kurang dari 1000. Hatta yansharih sadru wa yanhallu ishkalu ma ashkal, sampai dada melapang dadaku dan kemuskilan permasalahan pun hilang daripadaku. Terjawab sudah kalau berupa permasalahan dan jelaslah. Dalam riwayat yang lain beliau apabila tidak memahami satu masalah, beliau baca enggak paham-paham, maka beliau menggosok-gosokkan tanah ke jidatnya, menunjukkan penghinaan dan penghambaan di hadapan Allah, maka Allah pun mengilhamkan ilmu yang sahih padanya. Kata beliau rahimahullah, wa qad akunu izjaka fi suqa wal masjid wal madrasah. Barangkali waktu itu aku berada di pasar, di masjid atau di sekolah, wala yamna'uni dzalik, dan tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk itu. Minaz zikri wal istighfar, untuk berzikir kepada Allah dan istighfar, ila an anala matlubi, sampai saya bisa mendapatkan apa yang kucari. Maka bagi problem-problem kalau ada masalah dan alangkah banyaknya, maka adalah solusinya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tawadu', merendahkan dan inkisarul qalb di hadapan keharibaan Allah yang Maha Agung, Rabbus Samawati wal Ard. Begitulah Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tentang dirinya ketika dia terjadi permasalahan. Wallazi mana'ahum min at-taubah, dan yang mencegah manusia daripada taubat, kama yaqulu Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang membuat manusia kalau gitu tidak bertaubat? Sedemikian urgensi taubat itu sendiri, sedemikian pentingnya taubat itu untuk menghilangkan berbagai problem permasalahan dirinya. Apa yang biasanya menghalangi manusia daripada taubat? Tulul ajal. Dia menganggap umurnya masih panjang, panjangnya ajal. Ah, masih lama, masih muda. Umur kamu berapa? 30 baru. Masih muda lah. Berapa? Udah 35. Oh iya, kan belum 40. Kalau sudah 40, masih 40 masih. Badannya masih, ya ini masih bisa jalan, masih bola kaki pun masih. Main sepeda masih kuat. Masih bisa lah menandingnya bege-bege itu. Begitulah dia dengan congkaknya. Tulul ajal belum lagi, tapi kalau sudah matahari senja, batuk-batuk terus sudah, baru dia sudah susah, suruku sudah sujud susah, puasa tak tahan lagi, baru mau taubat pula. Itu pun kalau mau taubat. Wa alamatut taibi, dan tanda-tanda orang yang bertaubat apa? Kata beliau rahimahullah, isbalu ad-dama'ah, seringnya mengucurkan yakni air mata, kehangatan air mata karena penyesalan masa lalu. Ketika dia sholat, ketika dia mendengarkan kisah-kisah, ketika dia lihatlah, kalau tidak bisa menangis, ikhwataliman, lihatlah sanak saudara, lihatlah tetanggamu yang mereka maksiat kepada Allah, lihatlah diri mereka. Apa yang terjadi pada rumah tangga mereka, sungguh menyedihkan ikhwataliman. Wahubbul khalwah, diantara ciri-ciri orang yang bertaubat itu, cinta menyendiri. Enggak banyak kali gaulnya itu. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Hubbul khalwah, antara dia dengan Allah. Suka berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jal, bukan berdua-duaan dengan ini, dengan pacarannya, yakni adik ketemu kediknya, bukan. Tapi dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muhasabatu lin nafsi inda kulli hammah, dan dia selalu introspeksi diri, yakni lalu mengawasi jiwanya ketika setiap kali menginginkan sesuatu. Ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak? Langsung dia scan virusnya jalan. Jadi dia selalu terupdate, bukannya updatean tahun 2007 yang lalu antivirusnya, tapi dia sudah 2010 dan tahun yakni Januari pula. Demikian hari setiap hari update lagi. Virus apa yang masuk langsung hop, tunggu dulu, lewat dulu dariku. Ima di delete sama dia, ima di karantina, ataupun dimakan habis sekalian sudah. Kalau membandel, didatangkan antivirus yang ditokok sekalian habis, tidak ada lagi di situ. Begitulah ciri-ciri orang bertaubat, sebagaimana dikatakan oleh yani Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu warbah. Maka ikhwat al-iman, fa idza lam tujad tilka al-alama, kalau tanda-tanda itu ada, enggak ada nangis, yang ada tertawa saja, bangga saja, enggak ada mau khalwa, maunya itu rame-rame terus, tidak ada introspeksi diri, fa innama huwa istidraj, maka itulah istidraj, itulah uluran Allah Subhanahu wa taala, yakni tipu daya Allah baginya. An Uqbah bin Nafi' qala, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi, dari Uqbah bin Nafi', Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala," apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, "yu'til 'abda min ad-dunya," Allah memberikan dunia kepada seorang hamba, "ma yuhibbu," apa yang ia inginkan, "wa huwa muqimun 'ala ma'asi," sementara dia tetap berada di atas kemaksiatannya, "fa inna ma dzalika minhu istidraj," hal itu adalah merupakan uluran dan makar dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Bagaikan seorang yang memancing ikan besar. Kalau ingin dapat ikan besar, kalau ditarik, dikasih. Sampai dia capek. Begitu udah capek, ditarik pelan-pelan. Begitu sudah di pinggir, langsung ganju ke mulutnya itu, langsung ditarik keluar. Tidak ada ampun lagi. Begitulah. Tidak ada ampun bagi mereka. Barangkali karena waktunya sudah habis, ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti, masih dalam pembahasan yang sama. Dan insyaallah masih banyak berapa kali pertemuan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita. Ini Allah, ini alhamana rusydana. Allah mudahkan bagi kita untuk istighfar, bertaubat. Sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, bertaubat setiap saat karena kita tidak tahu kapan Allah ijabahkan. Wallahu taala alam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام dengan ibu siapa dan di mana mas saya dari Pati Singapura ya silakan ibu assalamualaikum ustaz saya nak bertanya kalau misalnya kita disuruh minum obat doktor ataupun herba-herba untuk membaiki sesuatu penyakit tetapi di suruh juga kita meniatkan dan meyakini yang obat itu ataupun herba-herba itu dapat membaikkan atau menyembuhkan penyakit kita. Apakah itu dikira syirik, Ustaz? Dan macam mana kita nak memberitahu kepada orang tua kerana yang memberinya ni adalah orang tua sendiri, kan? Jadi kita nak memberitahu dia yang itu adalah syirik kerana kalau kita kalau saya cakap macam itu nanti dia menganggap saya ni seperti anak derhaka dan sebagainya. Jadi bagaimana saya nak menjelaskan kepada orang tua kerana niat dan keyakinan itu tidak boleh kita kepada obat tu ataupun kepada herba tu, sepatutnya kepada Allah Subhanahu Taala. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang berobat, tidak syak lagi bahwa yang sahih berobat itu boleh. Dan Allah tidak menurunkan dalam hadis yang sahih, ma anzalallahu min da'in illa wa anzalahu ma'ahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilah. tahulah mereka yang tahu dan jahillah mereka yang jahil. Maka namun kita harus tahu bahwa itu sarana yang dengannya Allah yakni ada berikan manfaat pada penyakit itu. Kita harus juga berkeyakinan idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi keyakinan kita bahwa itu adalah sebagai obat, namun kita harus meyakini bahwa yang mengobati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak masalah kita yakini dokter itu mengobati, obat itu mengobati, namun kesembuhan itu di tangan Allah, itulah yang harusnya kita inikan. Karena Rasulullah juga berobat, para sahabat juga berobat. Ketika Umar radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'luh al-Majusi, maka para sahabat mencarikan dokter penyakit dalam yang paling canggih yang ada saat itu. Lalu dia meminumkan susu keluar dari ususnya Umar radhiyallahu anhu, diminumkan lagi, keluar lagi, diminumkan, keluar lagi. Maka dia pun secara ini mengatakan ini tidak bisa ditolong lagi. Maka menunjukkan bahwa para sahabat berobat. Maka tidak mengapa berobat, dan itu tidak syirik kalau dia berobat dengan yang dibolehkan. Tapi tidak boleh kita meyakini obat itulah yang menyembuhkan. Kesembuhan di tangan Allah. Namun itu adalah sebuah sarana yang diizinkan Allah SWT. Biarpun kita meminum obat 1 kilo satu hari, kalau tidak sembuh, tak sembuh juga. Namun kita boleh melakukan usaha-usaha. Hati kita namun tetap bertawakal, menyembah Allah, bersandar pada Allah. Biarpun kita, duit kita habis untuk membeli obat, namun ketergantungan jiwa tetaplah kepada Allah. Kalau begitu, maka itulah yang sahih. Maka itu tidak syirik. Namun apabila itu menjadi syirik, adalah kenapa? Kalau gitu Ustaz, kenapa mendatangi dukun syirik? Kan sama juga? Tidak sama. Karena kalau dukun itu mengobati penyakit dalam, mengobati macam-macam, itu adalah sarana yang diharamkan syariat. Itu Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka dia adalah syirik kepada Allah SWT. Adapun sebab-sebab yang diizinkan Allah, maka itu tidaklah syirik. Kecuali apabila dia meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Tapi kalau obat itu adalah sebagai obat, maka tidak mengapa dan itu sahih. Wallahu ta'ala alim bisawab. Syukur san barakallahu fik. Semoga bermanfaat bagi Ibu Mas Ayang yang berada di Singapura. Dan kami masih membuka pertanyaan di line telepon serta di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Ansar di Batu Haji. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan, Pak. Bagaimana caranya kita istiqomah dalam taubat? Karena mungkin kita sekarang bertaubat, nanti besok-besoknya kita maksiat lagi gitu, Ustaz. Bagaimana mengantisipasinya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kenapa kok kadang-kadang kita mendengarkan kajian itu, mendengarkan nasihat itu, kita istiqomah, kita ingin taubat, lalu lama-lama kok kembali lagi, bagaimana ini? Maka disebutkan oleh Pak Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Sayyidul Khatir bahwa memang nasihat-nasihat tausiah itu adalah bagaikan cemeti, bagaikan pukulan, dengan cemeti. Ketika kita dipukul terasa kali sayatan-sayatannya, terasa kali ininya, hentakan pukulannya itu. Tapi begitu udah ini hilang dia. Ketika karena memukul dengan cemeti itu terasa itu ketika baru dipukul aja. Kalau udah lama udah hilang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu manusia tidak bisa istiqomah? Adalah karena tabiat mencintai dunia ini pada wanita, harta, pangkat, dan jabatan itu adalah sesuatu yang fitrah. Ketika manusia ditawarkan, nih Pak, Bapak yang bertanya akan kami hadiahi dari radio sekian juta, langsung dia bergembira secara tabiat. Pak, Bapak akan diberikan hadiah karena Bapak telah taubat, akan dengan jannah. Namun karena jannah itu tak dia lihat, maka dia antara yakin tak yakin dengan ini. Maka disitulah harus dipupuk iman kepada yaumul akhir. Maka dia sifat-sifat orang bertakwa itu adalah orang yang paling beriman kepada alamul ghaib. Maka itulah sementara beriman kepada tadi jannah, beriman kepada nar, itu dia tidak lihat langsung, maka dia itu kadang-kadang lupa. Kecuali yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kita sarana-sarana supaya kita istiqamah? Kita selalu berzikir kepada Allah SWT. Kita melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang istiqamah. Sebagaimana, dan hal itu sangat dimaklumi, ketika orang ingin jadi tentara dan berjiwa tentara dan seterusnya, dia harus menjiwainya dan perlakuan tentara. Mulailah pakaiannya loreng-loreng, sepatunya sepatu apa ya? Ya sepatu yang dikenal lah, yang tumit tinggi itu, gayanya seperti itu, lagunya lagu-lagu tentara, kemudian latihannya latihan tentara terus, itulah baru dia jadi tentara. Kalau orang ingin istiqomah, dia jangan andai-andai juga lah. Dia harus berlaku dan berlagak betul-betul memaksakan diri, mengkondisikan diri dengan orang istiqomah. Apa yang dilakukan orang istiqomah? Istighfar, astagfirullah. Kalau batal wudunya, wudu lagi. Kemudian berteman dengan orang-orang istiqomah. Kemudian menuntut ilmu, mendatangi halaqah-halaqah. Menjauhi fitnah-fitnah, fitnah mata, tempat-tempat fitnah, itu dijauhi. Ketika terlanjur, langsung segera bertaubat. Maka dengan menjaga salat berjamaah dan seterusnya di masjid, selalu memaksakan dirinya untuk halaqah. Kalau bisa sekarang itu banyak sarana ilmu, radio ditakdini, sambil kerja pun dengarkan radio ataupun MP3 dan seterusnya yang sudah diisi dengan takwa kepada Allah SWT. Ucapannya, pandangannya, hatinya, ketika terbisik sesuatu, astagfirullah, evaluasi langsung. Dia melakukan amalan-amalan orang yang istiqamah, dia akan bisa seperti itu. Wallahu ta'ala alim bisawab. Tentunya setelah selalu berdoa, minta tolong kepada Allah, doa orang yang mutar, orang yang butuh sekali, maka itulah insyaallah ta'ala dia takut terus, jangan malah adem ayem, maka insyaallah dia bisa istiqamah. Wallahu ta'ala alim bisawab. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana? Fitri. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu yang mempunyai 3 anak yang masih kecil-kecil. Jadi kalau beribadah itu kurang khusyuk, karena anak ribut nih gitu. Sedangkan perasaan saya, dosa saya itu masih banyak. Dan kalau misalnya saya belum siap lah untuk dipanggil gitu kan. Jadi gimana saya Pak Ustaz? Soalnya setiap bangun tidur, terus sampai mau tidur itu sibuk terus sama anak-anak. Dan suami saya itu gak disisai, dia jauh kerjanya gitu. Jadi gimana caranya lebih mendekatkan diri pada Allah dan bertobat gitu di sela kesibukan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan ukhti yang dirahmati Allah SWT. Adapun kalau yang dimaksud dengan dia barangkali kurang ibadah sunnah, karena sibuk mengurus anak dan seterusnya, maka itu tidak mengapa. Kalau memang tidak ada waktu karena anaknya menceratlah, sakitlah, apalah dan seterusnya. Kalau sudah dia niatkan, maka Allah berikan kepadanya pahala niatnya. Kalau dia terbiasa qiyamul lail, biasa salat duha, lalu karena sudah punya anak tiga, sibuk dengan anaknya, maka Allah berikan pahala baginya, pahala orang yang qiyamul lail dan seterusnya. Karena yang menghalangi dia adalah kesibukan di dalam mengurus anak-anaknya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa. Yang dimaksud dengan orang yang khusyuk itu bukan maksudnya tidak tahu orang yang di sekitarnya. Maka Rasulullah SAW kadang-kadang Rasulullah paling khusyuk salatnya. Dan Rasulullah juga terkadang menggendong cucunya. Hasan atau Hussein, ketika Rasulullah SAW berdiri, dia gendong. Ketika rukuk, taruh lagi. Sujud, taruh lagi. Berdiri, angkat lagi. Maka tidak mengapa. Maka itu dalam hadis yang sahih. Sekumpulan wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laki-laki betul-betul melebihi kami wanita. Mereka bisa salat Jumat berjamaah, salat jamaah di masjid. Mereka bisa pergi berjihad. Mereka pergi ini dan seterusnya. Mereka bisa berzikir seperti kami. Apakah kami mendapatkan, kami sibuk karena anak-anak kami dan sibuk di rumah, apakah kami mendapatkan seperti pahala laki-laki itu? Maka apa kata Rasulullah? Iya. Dalam hadis yang lain, jihad kalian adalah yakni di rumah. Jihad kalian adalah pergi jihad kalian yang tidak ada perang dan tidak ada pedang di sana, yaitu haji dan umrah. Maka berbahagialah nanti tatkala sibuk mengurus anak dan seterusnya, Allah berikan pahala bagi nanti. Maka disitulah yakni sudah cukuplah sebenarnya wanita itu kerja di rumah mengurus anak dan seterusnya. Dan berapa banyak wanita yang mengkek ketika dia bisa kerja. Dia merasa bisa mandiri dan seterusnya, sehingga tidak membutuhkan suaminya, sehingga kurang taat kepada suami dan seterusnya. Maka wanita-wanita zaman dahulu itu, mereka itu di rumah dipingit. Maka mereka itu butuh sekali dengan suami mereka itu. Berbeda dengan sekarang, maunya semuanya wanita karir. Mau ingin seperti laki-laki, bergaji seperti gajinya laki-laki, tidak mau diurus, ingin satu-satu ini gender satu-satu dengan laki-laki dan perempuan sama. Maka anti uktifillah dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita menjaga yakni salat lima waktunya, wa shamat syahraha, dan dia puasa pada bulan Ramadannya, kemudian wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, dikatakan baginya yaumul qiyamah, udkhulil jannata min haitsu babin syi'ti, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Mau seperti itu, maka bersabarlah di atas itu. Dan tidak istiqamah, tidak lurus urusan rumah tangga kecuali wanita harus seperti itu. Maka berbagi nanti, maka niatkan itulah ibadah nanti di rumah. Salatu, salat wanita di rumah lebih afdal daripada salat. Bahkan kata itu pertanyaan kapan? Salat sahabiyah dia tanya di rumahnya itu, dia ingin cinta salat bersama Nabi di Madinah. Yang salat di Madinah, seribu kali lebih bagus daripada salat di luar Masjid Nabawi. Masih tetap dikatakan Nabi, salat wanita sahabiyah di rumahnya lebih baik daripada salat bersama siapa? Imamnya Rasulullah SAW. Maka anti salat di rumah. Ya, kondisikanlah sebisa anti. Ketika anak-anak salat, ketika anak-anak tidur, maka salatlah. Ketika anak-anak tidur, maka beribadahlah. Semampu anti. InsyaAllah ta'ala bagi anti jannah biiznillah. Enggak mengapa seperti itu. Tinggal sudut pandang anti, barangkali maunya harus bagaimana dong. Ya enggak mestilah harus anti yakni dalam kondisi seperti anti sedang ibadah ngurus anak. Penting jangan lalaikan salat lima waktu. Jangan yakni nasib anja yakni kekang tu lidah, kekang itu mata dan seterusnya dari yang haram. sudah anti berada di itu meladeni anak dan istri dengan keikhlasan, itulah surga bagi anti, itulah keumumah keibuan anti terlampiaskan dan seterusnya. Justru disitulah baru bahagia anti. Kalau meninggalkan itu justru sengsara. Kalau anti maunya suami yang mengurus anak dan seterusnya, itu tidak bisa. Justru celaka tuh suami. Karena dia harus kerja keluar dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukran san barakallahu fik. Kemudian kita beralih ke SMS online yang berasal dari Abu Ghafira di Air Raja. Barakallahu fik Ustaz. Ustaz, jika seseorang telah bertobat namun masih ada rasa takut jika tidak diterima tobatnya, apa yang harus dia lakukan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kekhawatiran seseorang taubatnya tidak diterima itu bagus. Membuat dia justru dia itu tidak congkak. Kalau orang itu ujub dan congkak pada dirinya, ah saya sudah taubat ini, taubatun nasuha sudah. Maka dia adalah orang yang ujub. Bisa-bisa tidak diampuni Allah baginya. Namun dia apabila dia melihat taubat, alhamdulillah, dengan kenikmatanmu ya Allah aku bisa taubat, aku masih bisa meninggalkan maksiat. Namun dia ada terasa apa tidak diterima Allah, yakni masih khawatir kalau taubatnya belum lagi benar, lalu dia perbaiki dan perbaiki lagi, maka itu baik. Tapi kalau membuat dia itu putus asa, sudahlah Allah enggak terima kayaknya taubatku, sudahlah. Membuat dia tidak melakukan perintah dan tidak menjauhi larangan, maka itu adalah yakni apa namanya ketakutan yang mazmum, yang tercela, yang tidak ada gunanya, menjadi balak baginya. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukur san barakallahu fik. Kemudian kita beralih kembali ke penelpon. Assalamualaikum. Ya, kita akan bacakan dari SMS online yang berasal dari Ukhti Masyito yang berada di Tanjung Pinang. Ustaz, bagaimana orang yang berhenti dari maksiatnya karena sakit? Bagaimana dengan masalah yang tobatnya, Ustaz? Kalau dia berhenti dari maksiat karena sakit saja, itu tidak taubat. Karena tidak ada syarat-syarat taubat di situ. Kalau tidak ada pengingkaran dalam hati, tidak ada penyesalan dan tidak ada azam, tekad untuk tidak kembali, maka ketika dia sehat nanti akan ini lagi dan hatinya masih tetap di atas kemaksiatan. Tidak diterima itu bukan taubat namanya. Allah ta'ala alam bisawab. Nah, demikian jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat. Kemudian kita beralih kembali ke penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dari Bu Yus di Tiban. Iya, silakan. Saya ingin menanyakan, Pak Ustaz. Saya ini kalau salat fajar, tapi sebelum adzan, sudah salat pas adzan. Di mana, Pak Ustaz? Apa itu betul apa enggak? Dan lagi, Pak Ustaz, satu lagi. Saya kalau kerja ke Singapura itu 3 hari, kadang 5 hari. Saya meninggalkan sunnah, Pak Ustaz, karena di rumah orang kan. Jadi saya tak bisa, hanya wajibnya saja. Apa itu saya di dosa, Pak Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salat sunnah fajar itu dikatakan sunnah fajar, qabliyah subuh itu. Harus setelah terbitnya fajar, baru dikatakan sunnah fajar. Kalau anti sudah tahu, anti di apa namanya tahu betul-betul sudah sunnah, sudah fajar shadiq sudah terbit, yakni fajar shadiq sudah muncul, biarpun belum azan karena terlambat azan, maka sudah boleh sunnah fajar. Tapi kalau anti tidak tahu, berpatokan pada azan orang baru tahu subuh masuk sunnah fajar, maka anti tidak boleh. Kalau sebelum masuk sunnah, sebelum masuk fajar, fajar shadiq, sebelum masuk subuh, anti sholat di rumah, itu bukan sunnah fajar namanya. Itu witir atau tahajud namanya. Nah, maka anti harus sholat sunnah fajarnya setelah azan lah. Wallahu ta'ala alam besar. Adapun masalah kerja di Singapura dan seterusnya, tetap kita, ya ini, anak nggak tahu anti memang di Singapura atau cuman ya. Jadi tetap kita menasihatkan bahwa tidak ada seharusnya jalan orang kafir untuk menguasai seorang mukmin, ya, mukmin. Tetap kita sebenarnya itu yang disitulah kewajiban bangsa Islam, negeri Islam untuk memberikan nafkah kepada pengangguran. Kewajiban pemerintah. Maka jangan kalian anggap itu pemerintah kita jadi penguasa tuh, banyak yang mencalonkan diri tuh cari kursi. Jangan dikira enak-enak saja lalu dapat mobil dinas. Kewajiban mereka itu banyak, ikhwat aliman. Wanita-wanita kalau tidak dapat kerja dan seterusnya. Menikahkan wanita yang tidak punya wali. Menyiapkan fasilitas-fasilitas. Menghitung dan membagikan pendapatan negara dengan sebaik-baiknya. Itu semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Bukan hanya membahas RAPBD-RPBD lalu langsung sesuai dengan kepentingan partai masing-masing. Inilah kita lihat. Banyaknya mukminah-mukminah merantau sendiri. Tiba-tiba dia ada yang melapor diperkosa tuannya. Safar sendirian dan seterusnya. Maka bertakwalah kalian para wanita. Menikahlah kalian. Jangan tinggalkan suami kalian. Para suami dan keluarga-keluarga itu memperdulikan anak dan istrinya itu. Itulah hukum Islam itu yang sahih. Sekarang ini orang kufar membuat PT pun yang diterima wanita. Laki-laki kemana? Suruh itu nyuci dan nyuci piring di rumah. Nyusuin di rumah. Manalah perempuannya? Itulah yang diterima kerja. Wallahul musta'an. Karena memang apabila sebuah bangsa ingin dihancurkan, maka biarkanlah wanita merajalela. Sesungguhnya awal fitnah Bani Israel, hancurnya mereka dari wanita ini. Tahu orang kufar itu, mereka pun buat seperti itu. Karena tidak ada fitnah yang paling merusak laki-laki kecuali wanita. Maka habis generasi. Maka itu yang pertama dulu, ikhtifillah. Yang kedua, kalau seandainya, maka itu tadi, kalau anti sibuk bagaimana mau kerja di semua orang lain dan seterusnya, yang wajib, maka anti kewajiban nanti mengerjakan tugas anti. Kalau masih ada sisa waktu, boleh anti sholat sunnah dan seterusnya. Maka tetap, kewajiban nanti, ibadah anti yang paling aula melakukan tugas anti di rumah majikan itu. Tidak syak lagi itu. Tapi jangan sampai sholat lima waktu ditinggalkan. Kalau itu tidak ada telorir. Wajib kita bicara dengan cara terbaik. Tuhan, saya akan bertugas dengan baik. Tapi kalau sholat lima waktu, saya harus diizinkan. Tidak boleh diam. Yang memberikan rezeki bukan Tuhan nanti. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anti sudah takut kepada manusia, tidak takut sama Allah. Allah serahkan diri anti pada selain Allah, pada Tuhan anti. Celaka kita dibuatnya. Allahul musta'an. Pelajarilah agama yang benar lagi. Tahu bahwa rizki anda di Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan bagi kalian. Salafus Salih mengatakan, kunna nabahadu rizqana fil ardi. Dahulu kami mencari rizki kami di bumi saja. Fa'idha rizqana fis sama'. Ternyata rizki kami ada di langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tawakkal hati itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun tangan-tangan dan kaki-kaki sibuk di bumi. Namun seorang mukmin tawakal pada Allah saja. Tidak pernah menyembah sebab. Adapun orang kafir menyembah sebab. Maka mereka siang malam kerja tangan mereka ini. Karena keyakinan mereka, kalau enggak kerja itu enggak makan, enggak ini dan seterusnya. Berbeda dengan seorang mukmin, biarpun seluruh sarana sudah dilakukan, tetap hatinya mengatakan mereka putus asa dari makhluk. Kita harus putus asa dari makhluk. Dan kita membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terikat dengan apapun. Kita jiwa kita terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada harus ada yang perlu kita sakit hati. Tidak ada yang perlu harus kita butuh kali dengan makhluk. Maka kita harus melakukan apa yang baik menurut kita, menurut syar'i, maka lakukanlah, tak peduli lagi di belakang itu semuanya. Wallahu ta'ala alam.